بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد bacaan kita yang terakhir kemarin dari kitab Thalathatul Usul dengan syarahnya inda qawlil muallif rahimahullahu ta'ala wa dalilu qawluhu ta'ala ya'i dalil yang menunjukkan akan kerububian Allah dan keilahiannya bahwa dialah yang Allah subhanahu wa ta'ala yang mencipta dan menguasai dan memiliki segala makhluk, maka dia pula lah yang berhak untuk disembah. Qauluhu ta'ala wa min ayatihi al-laylu wal-nahar wal-shamsu wal-qamar, dan di antara tanda-tanda ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya adanya pencipta alam ini, al-laylu wal-nahar, adanya siang dan malam, wasyamsu wal qamar, demikian pula matahari dan bulan. Ini bukti bahwa ada yang menciptakannya, karena sesuatu tidak akan mungkin terwujud begitu saja tanpa ada yang mewujudkannya, mengadakannya. Kemudian Allah mengatakan la tasjudu lisyamsi. Dan ini perintah kepada ilahiyah, uluhiyah, ibadah. La tasjudu lisyams. Jangan kalian sujud kepada matahari. Wala lil qamar. Jangan pula kalian sujud kepada bulan. Walaupun pada matahari bulan manfaatnya luar biasa. Naam. Tapi ketahuilah itu adalah makhluk juga, ciptaan. Maka jangan kalian sujud kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna. Dan hendaknya kalian sujud, persembahkan ibadah kalian kepada Allah. Alladhi khalaqahunna, yang telah menciptakan benda-benda yang begitu besar, berupa langit, bumi, matahari. Nam adanya siang dan malam, matahari, bulan, ya. Ini ciptaannya Allah. Kalian jangan sujud kepada makhluk-makhluk tersebut. Wasjudu lillah. Akan tapi kalian sujud kepada Allah. Alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan pada ayat ini Asy-Syari mengatakan hadza ibtalun lisyirki. Dan pada ayat ini kalimat la tasjudu lisyams adalah pembatalan syirik. Ibtalun lisyirki. Allah membatalkan seluruh bentuk-bentuk persembahan ibadah selain kepada-Nya. La tasjudu lil makhluqat. Jangan kalian sujud kepada makhluk-makhluk tersebut. Lianna min a'zamil makhluqat asy-syamsu wal qamar. Karena di antara makhluk yang paling besar, di antaranya adalah matahari dan bulan. Bersamaan dengan itu, walaupun dia besar, walaupun manfaatnya luar biasa, akan tetapi tetap saja itu adalah makhluk. Dia juga makhluk. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna. Hendaknya kalian sujud kepada zat yang telah menciptakan benda-benda itu. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian hanya menyembah kepada-Nya. Kemudian beliau mengatakan wa qauluhu ta'ala, dan juga di antara dalilnya akan esanya Allah dalam rububiyah dan uluhiyahnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dari surah Al-A'raf, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Rabb kalian, Tuhan kalian, Allah adalah Allah. Alladhi khalaqas samawati wal arda, yang telah menciptakan langit dan bumi, fi sittati ayyamin, dalam 6 masa, dalam 6 hari. Thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian setelah itu Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Yukshi laylan nahara, Allah menutupkan malam ke siang. Yatlubuhu hafitha, yang mengikutinya dengan cepat. Wasyamsa wal qamar wan nujuma, demikian pula matahari, dan di antara ciptaannya adalah matahari dan bulan. Wan nujuma, bintang-bintang. Musakharatin bi amri, semuanya tunduk, diatur oleh Allah dengan perintahnya. Ala lahul khalqu wal amru, ketahuilah hak mencipta, hak memerintah adalah milik Allah. Tabarakallahu rabbul alamin, yang maha banyak keberkahannya. Rabbul alamin, pencipta dan penguasa segala sesuatu. Qala asy-syarih hafizahullah, qawluhu inna harfu taukirin wa nasbin. Inna ini, kata mereka, orang-orang ahli nahu, ulama nahu, namanya harfu taukid, huruf yang menunjukkan penguat. Nah, kalau dikatakan rabbukumullahu alladhi, nah, tapi ketika dikatakan inna, nah, maka ada tambahan makna berupa apa? Penguat, bahwa sesungguhnya benar-benar. Nah, sehingga inna dikatakan inna harfu taukid. Inna adalah huruf taukid, huruf penguat. Wa nasbin, dan menasab, karena menasab isim setelahnya. Asalnya ini rabbukumullahu, ya, rabbukumullahu. Ketika masuk inna, yang tadinya di dhamma di rafa menjadi rabba. Karena orang nahu bilang inna ini harf, inna harfu taukid wa nasbin, tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Menasab isim merafa'kan khabar. Naam. Merafa' mubtada, apa menasab mubtada merafa'kan khabar, karena asalnya mubtada khabar. Kemudian setelah masuk inna dikatakan isimnya inna. Isimnya inna dinasab, karena memang fungsinya inna menasab, sehingga dibacalah inna rabba, bukan inna rabbu atau inna rabbi, ya, tapi inna rabbakum. Naam. Wa hiya muwatti'atun lil qasam. Ya, dan ini terkait dengan apa? Huruf qasam. Yuqaddaru qablaha qasamun, yang ditakdirkan sebelumnya. Takdiruhu wallahi, wallahi inna rabbakum, ya. Jadi ada kalimat di depan diperkirakan wallahi, dan ini juga penguat. Demi Allah, inna rabbakum, sesungguhnya Rabb kalian, Tuhan kalian itu, ya, siapa? Allah adalah Allah. Alladhi khalaqas samawati wal arda, yang telah menciptakan langit dan bumi. Nah. Wa qawlu inna rabbakum fahiya fi jawabi qasam muqaddar. Inna rabbakum ini jawabannya qasam, yang diperkirakan di depan. Wallahi inna rabbakum. Waqi'a fi jawabi al-qasam. Wa qawlu inna rabbakum ay khaliqukum, ay rabbakum ay khaliqukum, pencipta kalian. Wa murabbikum, dan yang memelihara dan menjaga kalian. Bin ni'ami, dengan nikmat-nikmatnya. Wa qawlu Allah la ghairahu. Hey Allah, Rabb kalian, pencipta kalian, la ghairahu, tidak ada yang lain. Subhanahu wa ta'ala. Thumma dhakara dalil ala dhalika. Kemudian dia menyebutkan bukti dalil bahwa Allah itulah Rabb kalian, Tuhan kalian. Kenapa? Alladhi khalaqas samawati wal arda. Karena dialah yang telah menciptakan langit dan bumi ini. Nah, jadi pencipta segala sesuatunya, dialah yang berhak untuk diibadahi. Nah, hadza huwa al-burhan. Dan inilah dia burhannya, buktinya. Ala rububiyyatillahi azza wa jal. Akan rububiyahnya Allah. Bahwa dialah yang esa dalam mencipta, mengatur dan menguasai alam ini. Annahu khalaqas samawati wal arda. Bahwasanya dialah yang menciptakan langit dan bumi. Wala ahada khalaqa syai'an minhuma. Dan tidak ada satupun dari kalangan makhluk ini khalaqa syai'an minhuma, yang menciptakan sedikit pun dari langit dan bumi. Wala ahada a'anahu subhanahu wa ta'ala ala dhalik. Dan tidak ada satupun yang membantunya untuk menciptakannya. Sehingga tidak ada sedikit pun yang kita berhak untuk berikan ibadah ini. Semuanya murni hanya untuk Allah. Allah yang bersendiri, yang tunggal menciptakan alam ini. Sehingga dia pula lah yang esa, tunggal untuk kita ibadahi. Tidak ada yang lainnya. Nah, wala ahada a'anahu subhanahu wa ta'ala ala dhalik. Tidak ada satupun yang membantu Allah dalam menciptakan langit bumi ini. Bal huwal munfaridu bi khalqihi. Bahkan dialah Allah yang bersendiri dalam menciptakannya. Khalaqas samawati wal arda. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Hal ahadun minal musyrikina awil malahidati aradu hadha. Apakah ada satu orang dari kalangan kaum musyrikin awil malahidati aradu hadha, yang menentang ini? Wa qala ma khalaqallahu as-samawati wal arda khalaqaha huwa fulan alladhi khalaqaha fulanun aw ana alladhi khalaqtuha. Apakah ada orang-orang kafir musyrik yang berkata seperti ini? Buat tidak ada, oh Allah tidak menciptakan langit dan bumi, bahkan yang menciptakannya si fulan, si anu itu. Atau dia katakan saya menciptakannya. Au khalaqaha sanam al-fulani. Atau dia akan katakan bumi langit ini beserta isinya diciptakan oleh berhalanya si fulan itu. Hal hadza qala hadum minal alam qadiman wa haditha. Apakah ada orang yang berkata seperti ini, baik orang dahulu ataupun orang yang sekarang? Ma'anna hadhihi al-aya tutla laylan wa nahara. Bersamaan dengan itu ayat ini dibaca malam dan siang. Wala ahada aradaha, tidak ada satu pun yang menentangnya. Wala yastati'u an yu'aridaha abadan, dan dia tidak akan mungkin untuk menentang selamanya. Tidak mungkin dia mengatakan bahwa si patung ataupun kuburan yang menciptakan langit bumi. Nah, wa qawluhu bi sittati ayyam hadhihi al-makhluqatu al-ha'ilatu al-'azima khalaqaha Allah bi sittati ayyamin wa huwa qadirun 'ala an yakhluqaha fi lahdha. Ya, makhluk ini, langit dan bumi ini, yang ha'ilatul 'azima, yang begitu besarnya, yang begitu luasnya, khalaqaha Allah bi sittati ayyam, Allah menciptakan selama 6 hari, 6 masa. Wa huwa qadirun 'ala an yakhluqaha fi lahdatin. Dan Allah, kata beliau, Maha mampu untuk menciptakan langit dan bumi fi lahdah, dalam waktu yang sejenak, singkat lahdah. Walakinna khalaqa fi sittati ayyam li hikmatin. Kan tetapi Allah menciptakannya selama 6 hari, 6 masa tersebut, li hikmatin ya'lamuha subhanahu wa ta'ala, karena satu hikmah. Ada hikmah yang diinginkan oleh Allah. Wasittatul ayyam awwaluha yaumul ahad, yaumul ahad. Sitta ayyam itu 6 hari, awwaluha yaumul ahad, adalah hari Ahad. menunjukkan bahwasanya fi sittati ayyam kita terjemahkan secara zahir 6 hari. Karena kita maknanya 6 masa ya. 6 hari. Jadi wa sittatul ayyam awwaluha yaumul ahad. 6 hari itu yang pertama awalnya adalah hari Ahad. Ahad ya, hari Ahad, hari pertama. Ya. 6 Ahad wahid. 6. Wa akhiruha yaumul Jumat. Dan akhir dari 6 hari itu adalah hari Jumat. Fa fi yaumil Jumu'ati takamul al-khalq. Takamara al-khalq ya. Takamara. Maka pada hari Jumat sempurnalah apa yang Allah ciptakan pada 6 hari itu. Walidzalika sara hadzal yawm a'zamu ayyamal. Baik. Walidzalika sara hadzal yawm a'zamu ayyamil usbu'. Sara hadzal yawm a'zama ayyamil usbu'. Maka jadilah hari ini, itu hari Jumat tersebut adalah hari yang paling agung, paling mulia dalam sepekan. Nah, karena di situ apa? Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan pada hari Jumat itu ya, apa yang Allah inginkan ciptakan pada saat Allah menciptakan langit dan bumi serta dengan isinya. Wa huwa sayyidul ayyam. Hari Jumat adalah sayyidnya, penghulunya. Hari-hari dalam sepekan. Wa idul usbu', hari rayanya. Hari dalam sepekan. Wa huwa afdalul ayyam, hari yang paling mulia. Hari yang paling mulia dalam sepekan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, khairu yawmin tala'at fihi asy-syamsu yawmul jum'ati. Hari Jumat adalah hari yang paling mulia atau hari yang paling baik di mana matahari terbit. Hari yang paling agung, paling baik di mana matahari terbit. Ya, pada hari sepanjang satu pekan itu adalah yaumul jum'ati, adalah hari Jumat. Nah. Dalam sebagian disebutkan fa akthiru, ya. Maka hendaknya kalian perbanyak ya berselawat kepada aku pada hari Jumat. Nah. Disebutkan fi khuliqa Adam, hari Jumat Nabi Adam diciptakan, ya. Wafihi taqumus sa'ah, pada hari Jumat juga akan terjadi hari kiamat yang selalu mau dibodoh-bodohi. Di mana berapa hampir setiap saat ada yang mengatakan akan terjadi hari kiamat. Jelas-jelas bukan hari Jumat. Ya. Nah. Kenapa dia sebaik-baik hari? Li'annahu takamala fihi khalqul makhluqat. Karena disitulah Allah menyempurnakan penciptaannya makhluk. Wa khuliqa fihi Adamu. Pada hari itu Nabi Adam juga diciptakan. Wa udkhilal jannah. Nabi Adam juga dimasukkan ke dalam surga pada hari Jumat. Wa ukhbita minna, kemudian Allah menurunkannya dari dalam surga ke dunia ini dengan suatu hikmah ya yang Allah inginkan. Juga pada hari Jumat wa fihi taqumus sa'ah, dan pada hari Jumat itu tegaknya hari kiamat. Kullu dzalika fi yaumil jum'ah, seluruhnya itu adalah hari Jumat. Fa huwa afdalul ayyam, maka itu adalah seafdal-afdal hari. Wa huwa akhiru ayyamil khalqi, hari yang paling akhir diciptakannya para makhluk. Khalaqas samawati wal ardha wa ma fihinna. Allah menciptakan langit dan bumi dan segalanya, penyempurnaannya di hari Jumat tersebut. Wa qawluhu thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian ucapan ataupun firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang disebutkan oleh Asy-Syaikh tadi, thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian dia beristiwa di atas 'arsy. Kata beliau thumma harfu 'athfin. Thumma ini adalah huruf ataf namanya. Huruf yang mengikutkan kalimat ataupun hukum nahu ya yang sebelumnya. Wa tartibin, dan juga apa? Thumma ini fungsinya menunjukkan tertib. Apa itu tertib? Bahwasanya yang kedua setelah yang pertama. Nah. Kalau saya katakan jaa amrun thumma zaidun, datang si Amr baru menyusul siapa? Zaid. Thumma kan li tertib. Beda kalau kita katakan jaa amrun wa zaidun, datang si Amr dan Zaid. Muhtamal sama-sama datang. Iya. Atau ada kemungkinan yang Zaid dulu baru Amr, atau Amr dulu baru Zaid. Tapi kalau kita katakan jaa zaidun thumma amrun, nah, tertib namanya. Tidak ada ihtimal lain kecuali yang pertama baru yang kedua. Tapi kalau kita katakan jaa zaidun wa amrun, mungkin sama-sama datang. Ada mungkin lebih dahulu salah satunya. Tidak mesti yang disebut pertama itu yang dahulu, tidak mesti. Tapi kalau thumma, nah ini yang pertama baru yang kedua. Nah, jadi tertib harfu atin wa tartibin ay anna istiwa'ahu ala arsy jaa ba'da khalqis samawati wal ard. Istiwanya Allah di atas arsy-Nya itu terjadi setelah apa? Penciptaan langit dan bumi. Li'anna min sifatil af'al, karena ini termasuk dari sifat-sifat af'al, perbuatannya Allah, allati yaf'aluha Allah, yang Allah lakukan mata syaa, kapan saja dia mau. Ya. Istiwa ini kata beliau sifat apa namanya? Min sifatil af'al, sifat fi'liyah yang terkait dengan apa? Masyi'anya. Kapan saja Allah mau, Allah lakukan. Nah, jadi apa? Sifat al-af'al, sifat fi'liyah namanya. Kan ada sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah seperti mendengar, melihat. Ya, ada sifat apa? Af'al. Nanti dipelajari. Ada yang ya bi'tibari ahadithihi ya fi'liyah. Naam. Baik. Ya, pas ada sifat fi'liyah, ada sifat dzatiyah. Sifat fi'liyah ini apa? Terkait dengan kehendak masyiahnya Allah. Kapan Allah mau, dia lakukan. Nah, termasuk kata beliau di sini, istiwa'nya Allah ini sifat fi'liyah. Ay min sifatil af'al allati yaf'aluha, yang Allah lakukan mata syaa, kapan saja dia mau. Wa ma'na istawa? Apa artinya istawa? Irtafa'a wa'ala. Irtafa'a wa'ala, naik tinggi. Ya. Kemudian Allah berada bersemayam di atas arsy. Bahasa kita bersemayam di atas arsy. Dengan ya sesuai yang layak bagi Allah, tidak sama dengan keberadaannya makhluk di atas singgasananya, para penguasa raja di atas singgasananya. Istiwa taliku bijalali wa azamati, yang layak sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Ya, kita mengimani sebagaimana ia datang tanpa melakukan tahrif, mengatakan oh istiwa artinya menguasai. Nah, karena sebagian istiwa artinya apa? Menguasai. Istawa bishrun alal iraqi min ghairi sayfin damin wala mihraqi, ya wa bihadzal ma'na. Cepatnya seorang Nasrani, kemudian juga itu syair tidak dipakai karena syair-syair baru. Ya, naam. Qala wal arsy huwa saqful makhluqat. Arsy ini katanya saqful makhluqat, atapnya makhluk. Ya. Wa huwa fil lugha as-sarir. Secara bahasa arsy itu sarir. Bahasa kita asari itu ya, singgasana. Wa huwa sarirun dzu qawa'im. Arsy ini sarir. Kalau bahasa pendekatannya dalam bahasa kita ya, singgasana. Dan inilah makhluk Allah yang paling terbesar. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa zinata arsyhi wa midada kalimatihi ya. Zikir apa? Pagi ya. Nah. Jadi sebutkan maksudnya arsy ini adalah ciptaannya Allah, makhluknya Allah yang paling terbesar. Itulah arsy. Allah Nabi mengatakan wa saqfuhu arsyur rahman. Atapnya surga apa? Arsynya Ar-Rahman. Beliau mengatakan di sini arsy itu dari ditinjau dari sisi bahasa ini maknanya sarir. Sarirun artinya apa? Singgasana. Wa huwa sarirun dzu qawaim. Ini sarir yang memiliki qawaim. Memiliki qawaim, tiang-tiang. Qawaim, penyangga. Tahmiluhul malaikat, yang diangkat oleh para malaikat. Ya subhanallah. Sampai dalam sebagian hadis disebutkan malaikat yang antara apa sifatnya malaikat itu yang mengangkat arsy-Nya Allah. Ya, disebutkan antara bahunya malaikat itu dengan apa? Telinganya. Berapa jaraknya? Hah? Hah? 25 tahun. Hah. Hah, siapa ingat? Naam. Allahir disebutkan dalam hadis apa? Jarak langit dan bumi. Subhanallah. Naam. Betapa besarnya malaikat itu. Dan betapa besarnya arsy yang diangkat. Dan pemiliknya Allah Akbar. Lebih besar lagi. Naam. Jadi dzu qawaim, memiliki qawaim. Kalau bahasa kita qawaim itu apa? Tiang-tiang. Qawaim, penyangga. Tahmilul malaika, yang diangkat, diangkut oleh para malaikat. Wa huwa a'zamul makhluqati wa a'lal makhluqat. Ini ada. Arsy ini adalah makhluk Allah yang paling terbesar. Makhluk Allah yang paling tinggi. Karena tidak ada lagi makhluk di atasnya arsy. Yang di atasnya arsy apa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi makhluk di atasnya. Jadi makhluk yang paling di atas apa? Arsy. Makhluk yang paling besar arsy. Tidak ada lagi makhluk di atas arsy. Naam. Wal istiwa'u, dan istiwa, istiwa ini kalau bahasa kita bersemayam, berada di atasnya. Sifatun min sifatillahil fi'liyah. Adalah di antara sifat-sifat Allah yang terkait dengan perbuatannya. Kama yaliku bi jalalihi subhanahu wa ta'ala, yang layak sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa kastiwa'il makhluk ala al-makhluk. Tidak sama istiwanya makhluk di atas makhluk. Tidak sama ya keberadaan ya seseorang penguasa di atas umpama kursinya atau di atas singgasananya. Wa laisa huwa bihajati ila al-ars. Allah tidak butuh terhadap ars. Ya. Li'annahu alladhi yumsiku al-arsha wa ghayrahu. Karena dialah Allah yang memegang, menahan ya ars dan selainnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna Allah yumsikus samawati wal arda an tazula. Sesungguhnya dialah Allah yang memegang, menahan langit dan bumi antazura, supaya tidak apa? Tidak roboh, tidak jatuh. Wala in zaraka in amsakahuma min ahadin min ba'dihi fal arsyu muhtajun ila Allah azza wa jalla, maka justru arsy ini yang butuh terhadap Allah, karena seandainya tidak digenggam oleh Allah, arsy akan jatuh. Berarti apa? Naam, dia butuh, arsy butuh kepada Allah azza wa jalla, bukan Allah yang butuh terhadap arsy. Liannahu makhluk, karena makhluk, arsy juga makhluk. Wallahu ghaniyun 'anil arsy wa ghairihi, Allah Maha Kaya sehingga dia tidak butuh kepada arsy dan selainnya. Lakinnahu istiwa 'alaihi, akan tapi Allah beristiwa di atasnya. Di hikmatin ya'lamu subhanahu wa ta'ala, terhadap hikmah yang Allah ketahui. Wal istiwa'u naw'un minal 'ulu, istiwa ini adalah bagian daripada al-'ulu, ketinggian. Lakinnal 'ulu sifatu dzatin, tetapi ulu sifat zatiyah. Wa ammal istiwa huwa sifatu fi'lin, istiwa adalah sifat fi'liyah. Yaf'alu idza syaa subhanahu, Allah melakukannya ketika dia mau. Wa qawluhu yukshi al-layla an-nahar, baik, yang ini kita tangguhkan besok di majlis berikutnya. Naam. Jadi di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk kita katakan Allah di atas arsy. Jangan katakan di mana-mana. Katakan Allah di atas arsy. Karena itu ketika kita membaca doa sujud, zikir sujud, kita ucapkan subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku, Tuhanku yang maha tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan. Ya, ke mana? Ke atas, bukan ke mana-mana. Naam. Seseorang dengan fitrahnya mengangkat tangannya ketika dia berdoa. Ya, meminta. Ya. Orang-orang yang masih fitrahnya bagus, dia mengatakan masih ada yang di atas yang lebih kuasa. Ya enggak? Biasa kita dengar, hatta biar bukan orang Islam, dia biasa katakan apa? Masih ada yang di atas. Ya enggak? Ya. Nah. Dikatakan juga inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami turunkan, semuanya kami turunkan Al-Qur'an ini, kuturunkan. Apa itu turunkan? Turun itu dari atas ke bawah. Nuzulul Qur'an, turunnya Al-Qur'an. Dari mana Al-Qur'an itu? Dari Allah yang mengucapkannya. Karena yang mengucapkannya di atas. Ya. Banyak dalil. Ya, aina Allah? Nabi berkata kepada seseorang wanita, aina Allah? Di mana Allah? Qalat fis sama, Allah di atas. Man ana, siapa saya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Kan Nabi katakan i'tiqah fa inna mu'mina, wahai Muawiyah, bebaskan wanita ini dari perbudakan karena dia ini orang yang beriman. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui keimanannya wanita ini setelah menetapkan bahwa Allah, wanita itu mengatakan Allah di atas. Nah. Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri, tidakkah kalian mau mempercayaiku? Saya ini adalah kepercayaannya yang di atas. Zat yang maha di atas. Nah. Hanya ada ini, ya. Para ulama kalau membuat kitab-kitab khusus seperti Al-Imam Adz-Dzahabi Al-Ulu lil 'Ali Al-Ghaffar, kemudian ringkas mukhtasar oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, membahas apa khusus masalah itu. Tidak sama dengan orang-orang yang menyimpang akidahnya, dia katakan di mana-mana. Nah, kadang ketika dia katakan hati orang mukmin rumah Allah, Allah musta'an. Nah, jadi ceritanya di mana Allah, di mana Allah, katakan di atas ars. Arsnya dia di atas langit. Nah, banyak dalilnya. Jangan pula mengatakan tidak di atas, tidak di bawah. Tidak di timur, tidak di barat. Ayo mengatakan seperti itu. Nah, sebagian ulama berkata kepada ahlul bidah, nah, sesuatu yang tidak ada yang disifatkan tidak di atas, tidak di bawah. Hah? Sesuatu yang tidak ada itu yang disifatkan bahwa dia tidak di, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di timur, tidak di barat. Kalau saya katakan mana anakmu ibnu, dia bisa kata tidak di atas, tidak di bawah, tidak di timur, tidak di barat. Karena memang tidak ada. Ya, jadi sesuatu yang tidak ada itu tidak disifati seperti itu. Kalau Allah disifati ada, Allah itu wujud ada. Di mana? Di atas arsy. Nah. قال الشيخ محمد ما جمال محمد بن عبد الله ما جمال حفظه الله تعالى dalam kitab risalahnya Al-Jami' As-Sahih fi Adhkari As-Salah wa Ad'iyatiha, kumpulan hadis-hadis yang sahih yang menyebutkan tentang zikir, zikir dan doa-doa di dalam salat. Al-bab at-tasi', pembahasan yang ketujuh ke sembilan. At-tasbihu idza nabahu syai'un fi salatihi. Mengucapkan ucapan tasbih jika terjadi sesuatu di dalam salatnya. I'lam bi anna al-'abda ta'tarihi fi salatihi nawa'ib wa tamurru bihi ma'arib tulzimuhu bit-tanbih wal-i'lami wa idhhari ridha wa nahwihi. Ketahuilah bahwasanya seorang hamba kadang kalanya di dalam salatnya ada hal-hal yang terjadi, ya, ketika dia salat dia melewati, ya, kemungkinan-kemungkinan hal yang bisa terjadi yang mengharuskan untuk diingatkan ataupun memberitakan, ya, ataupun menampakkan bahwa dia ridha ataupun yang semisal dengannya. Fal wasilatul masyru'ah, maka wasilah ini maksudnya hal yang disyariatkan, allati idza istakhadamaha apabila dia menggunakannya fi salati dalam salatnya, litambih untuk dia mengingatkan, awil i'lam ataupun untuk memberitahukannya, la tubtilu salatahu biha, yang dengannya salatnya tidak batal. Artinya kalau terjadi sesuatu di dalam salat, maka kadang kalanya apa, kita kan dilarang mengucapkan sesuatu ataupun melakukan sesuatu perbuatan yang itu bisa mengakibatkan batalnya sholat. Nah sekarang jika terjadi sesuatu di dalam sholat, ada hal yang bisa kita lakukan atau bisa kita ucapkan yang itu tidak membatalkan sholat. Ya, hiya an yakuna, yaitu yang pertama dia ucapkan subhanallah. Ya, akhrajahul Bukhari. Satu hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari wallahu, dan ini dapat hadisnya Bukhari wa Muslim, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim min hadis Sahal As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dan hadisnya Sahal As-Sa'idi radhiyallahu anhu wa akhrajahu Bukhari wa Muslim min hadis Abi Hurairah wa zada fi riwayatin fis shalah, jadi dalam salat wa fihi Nabi mengatakan dalam hadis itu anna tasbih khas lir rijal, bertasbih subhanallah jika terjadi sesuatu dalam salat, ya, lirijal, diucapkan oleh laki-laki. Wa anna an-nisa lahunna at-tasbiq, dan bagi wanita, bagi mereka untuk menepuk jari mereka ataupun tangan mereka. Walil Bukhari fi sahihi, Dalam Sahih Bukhari, dalam sahihnya, Anna Asma radhiyallahu anha qalat ataitu Aisyah radhiyallahu anha wa hiya tusalli. Berkata Asma, saya pernah mendatangi Aisyah radhiyallahu anha wa hiya tusalli, dan beliau saat itu sementara salat. Faqultu, maka saya berkata, ma sya'anun nas? Apa yang dilakukan oleh orang-orang ini? Ada apa dengan orang? Kok pada salat semua? Fa asyarat ila sama. Maka Aisyah mengisyaratkan ke atas. Artinya terjadi gerhana. Ya, isyarat. Dengan isyarat. Nah, jadi kalau memang dibutuhkan sesuatu, ya, sehingga dia memberikan kode isyarat, walaupun di dalam salat boleh, tidak batal salat. Nah, fa asyarat ila sama, maka Aisyah radhiyallahu anha menuju, isyarat itu tunjuk, menunjuk, ya, ila sama, ke atas, ke angkasa. Fa idzan nasu qiyamun, kata Asma, ternyata orang-orang pada melakukan salat, berdiri melakukan salat. Fa qalat, dan Aisyah mengatakan, subhanallah. Aisyah juga bertasbih, mengucapkan subhanallah. Qultu, ayah, saya katakan, ini ayah, terjadi ayah, maksudnya tanda gerhana. Fa asyarat bi ra'siha, maka Aisyah juga kembali mengisyaratkan, apa namanya, menggoyangkan apa, kepalanya, ya, aina, maksudnya ya. Jadi beberapa hal yang bisa kita petik dari hadis ini, buat boleh menunjuk di dalam salat kalau memang dibutuhkan syarat. Ya, ada yang pusing, mana yang punya aku? Nah, serta ada kadang anak siapa, istrinya mana yang punya? Antum diperhatikan lagi sholat, mau ditanya orang sholat, pasti belakangnya antum. Boleh, hah? Habib, mana biku? HP saya di mana ini? Tidak mungkin nabinya bilang tuh belakang saya, tidak, batal sholat nanti. Tapi apa? Ah, itu rendang. Itu dibawa buahnya bantal. Ini boleh, tidak batal salat. Dan juga dari hadis ini bolehnya seorang wanita mengucapkan kalimat tasbih subhanallah kalau memang dia berada di tengah-tengah para wanita. Tapi kalau di situ ada laki-laki, ya, ada laki-laki yang hadir, ya, jangan keluarkan suara, tapi apa? Menepuk tangannya, telapak tangannya, tasbih. Dan juga bolehnya menggerakkan kepala ketika dibutuhkan. Naam, ay naam, ra'siha. Walil Baihaqi fil Kubra bi sanadin sahih. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استؤذن على الرجل apabila seseorang diminta izin وهو يصلي dalam keadaan dia sementara salat فإذنه التسبيح maka tanda izinnya adalah tasbih. Ada yang ketuk-ketuk pintu, assalamualaikum, ya, ucapkan subhanallah, ya, cukuplah dia mengerti, oh, lagi salat ini, sehingga dia bisa menunggu. Naam. Fa idzuhu tasbih. Wa yastu'dhin 'ala al-mar'a apabila seorang wanita diminta izin. Wa hiya tusalli dan dia sementara salat fa idznuha maka izinnya at-tasbih dengan menepuk tangannya. Bagi wanita. Tapi itu kalau ada orang-orang a'ajim, artinya orang yang orang-orang asing situ. Allah alam. Tapi kalau para wanita cukup dia ucapkan apa? Boleh dia mengucapkan kalimat tasbih berdasarkan hadisnya Aisyah tadi. Wanita di situ. Yang datang juga wanita minta izin. Coba. Subhanallah. Nabi Syekh. Kalau dia menepuk tangannya tidak mengapa. Naam. Jadi bagi wanita menepuk tangannya, ya, ataupun boleh mengucapkan kalimat tasbih, tapi dengan syarat tidak ada apa laki-laki asing di situ. Wallahu a'lam. Waqad akhrajahu Ahmad min wajhin akhar an Abi Hurairah bi sanadin sahih wa huwa fi silsilati as-sahihah. Jadi kesimpulannya bacaan kita ini bahwasanya, ya, boleh bagi seseorang apabila dia di dalam salatnya, jika memang dibutuhkan, dia boleh mengisyaratkan dengan tangannya, dengan kepalanya, ya, nah, ataupun dengan ucapan kalimat subhanallah untuk mengingatkan, termasuk ketika ada yang keliru, ada yang salah di dalam salatnya, ingatkan subhanallah. Waktunya untuk tasyahud, dia berdiri. Waktunya duduk, dia bangun. Subhanallah. Nah. Ya? Yeah? Kenapa? Wanita zahir, kalau memang dia berada di mahramnya dan ada laki-laki lain, boleh mengucapkan kalimat subhanallah, wallahu a'lam. Naam. Untuk jaga-jaga, lebih baik dia apa? Tasrif tadi, wallahu a'lam. Baik, berdasarkan hadisnya Aisyah tadi dengan Asma radhiyallahu anha. Baik, wallahu a'lam. Alhamdulillah. Biasanya tasbih itu ya di tangan. Tasbih. Ya, bukan tepuk tangan-tangan yang rame-rame itu. Ya. Tasbih kulin bisa. Terus dia ada. Coba. Apa itu? Baik. Nak tapi biasa. Subhanallah.